Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Duduknya gimana? Dekasinya mana? Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Qawaidul Arba, empat kaidah yang dimaksudkan adalah kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Kita telah sampaikan pada pembahasan kemarin tentang diantaranya adalah tentang arti pentingnya tauhid. Kemudian hakikat makna tauhid, dan kemudian kita masuk pada mukadimah yang dibawakan oleh Syekh. Mukadimah pertama berkaitan dengan doa Syekh kepada kita semuanya agar kita diantara orang-orang yang senantiasa mendapatkan perwalian Allah, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang diliputi keberkahan dan kehidupan kita penuh dengan berkah dimanapun kita berada, dan agar kita termasuk diantara orang yang benar-benar memiliki faktor-faktor kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai seorang muwahhid yang apabila diberi nikmat senantiasa kita bersyukur, yang apabila diuji senantiasa kita bersabar, dan apabila tergelincir dalam kesalahan segera untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ketiga perkara ini dengan tauhid, ikhwati fillah, seorang yang semakin sempurna kadar tauhidnya, orang semakin sempurna kadar tauhidnya, semakin sempurna dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sempurna tingkat kesabaran dia dalam menghadapi ujian Allah, dan dia semakin bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang dia terjatuh padanya, dan semakin berkurang kadar kesempurnaan tauhid seseorang, khotibillah, semakin berkurang rasa syukurnya kepada Allah, semakin tidak bersabar terhadap setiap ujian, atau berkurang nilai kesabarannya terhadap setiap ujian yang Allah timpakan, dan seringnya terlambat atau menunda-nunda taubat yang harusnya segera untuk ditunaikannya. Ini korelasi antara tiga perkara tersebut dengan tauhid. Dan orang yang mereka benar-benar mewujudkan tiga perkara tersebut adalah orang yang paling meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Orang yang hatinya paling tenang, paling jauh dari kesedihan, orang yang paling jauh dari rasa takut, orang paling lapang dadanya adalah orang yang mereka paling pandai bersyukur, orang yang paling pandai bersabar, orang yang paling cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling akan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhiratnya. Kemudian pada mukadimah berikutnya beliau memberikan mukadimah tauhid. Yang pertama penjelasan berkaitan dengan yaitu milah Ibrahim, bahwa milah Ibrahim adalah milah tauhid, milah tauhid yaitu anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan semua amaliah ibadahnya kepada Allah taala. Ini sebagaimana ayat yang beliau bawakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tauhid adalah ibadah yang semata-mata totalitas dia berikan kepada Allah tanpa ada kecampuran syirik sedikit pun. Kemudian beliau memberikan tamsil atau memberikan penjelasan dengan ini kias yang mudah difahami, bahwa ibadah itu tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dengan taharah. Bagaimanapun sempurnanya dan baiknya amalan salat seseorang, seandainya dia tidak memiliki wudu, tidak memiliki taharah, maka salatnya tidak akan sah dan tidak dianggap dia telah salat. Dia harus mengulang salatnya dengan mengawali dengan wudu. Demikian juga ibadah seorang dia akan batal dengan syirik, sebagaimana batalnya taharah dengan hadas. Bagaimanapun dia telah sempurna, ikhwan fillah, betapapun dia telah sempurna dalam melaksanakan wudu dari awal sampai akhir, kalau kemudian ternyata dia kemudian berhadas, maka wudhunya rusak atau tetap kepake, ikhwan? Rusak. Demikian pula ketika seorang dia betapapun telah mengumpulkan amaliah ibadah yang sangat banyak, berkualitas, bagus, kalau dia sampai melakukan perbuatan syirik, maka ibadahnya itu semuanya akan totalitas hancur, tidak akan ada lagi maknanya. Qonibillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau berikutnya ingin menjelaskan kepada kita kaidah yang sangat penting dalam memahami hakikat tauhid dan syirik, yang terhimpun di dalam empat kaidah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk memahami hakikat tauhid dan syirik. Kita masuk pada al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Silakan baca. Silakan baca. Anta'lamu annal kufara alladziina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yutabbirul amra fasayakuluna Allah qul ya. Kaidah yang pertama ini ikhwan, yang belum mengatakan anta'lama annal kuffara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallahal khaliqul mutabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Perlu Anda ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir musyrik Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka ini muqirruna, orang yang mengakui, meyakini bi annallaha wal khaliqul mutabbir. Mereka memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala al khaliqul mutabbir, zat yang mencipta, zat yang mengatur alam semesta. Wadhalika wa anna dhalika lam yudhilhum fil Islam. Tapi walaupun mereka sudah mengakui tentang, atau mereka telah memiliki keyakinan-keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Allah mencipta, mengatur alam semesta dan yang semisal dengan itu, wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, keyakinan seperti itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wad dalilu qawlu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yudabbi wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayyi, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa pula yang mengatur segala urusan yang ada? Fasayaquluna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian tunduk dan patuh dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, poin yang pertama atau kaidah yang pertama ini intinya beliau ingin menerangkan tentang hakikat tauhid seperti yang telah kita terangkan kemarin, bahwa seseorang tidak dikatakan bertauhid dan diterima keislamannya sebelum dia mewujudkan yaitu tauhid yang tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, atau dia benar-benar telah mewujudkan yaitu tauhidul ibadah, tauhid penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seorang dia telah mewujudkan tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, dipastikan dia pasti telah mewujudkan tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Akan tapi kalau seorang dia baru mewujudkan tauhidur rububiyah, maka dia belum tentu telah mewujudkan tauhidul uluhiyah. Qotibillah rahimani wa rahimakumullah, telah kemarin kita telah sampaikan, kita kembali sedikit ulang poin-poin pentingnya. Yang pertama, bahwa hakikat tauhid adalah mewujudkan tauhid yang tiga. Mewujudkan tauhid yang tiga. Apa itu ikhwan kemarin? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian orang tidak dikatakan telah bertauhid apabila dia belum betul-betul mewujudkan tauhid yang tiga tersebut. Adapun para ulama ketika memberikan ungkapan tentang masalah tauhid, mereka sebagian mengatakan bahwa tauhid itu adalah tauhid Allah yang tiga, rububiyah, uluhiyah, sama sifat. Ada yang mereka cukup dengan mengatakan tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Yang definisi ini telah dianggap cukup bahwa dia betul-betul telah mewujudkan tauhid sebagaimana ungkapan orang yang mengatakan tauhid dengan mewujudkan tauhid yang tiga. Coba ulangi, bagaimana alasannya atau bagaimana penjelasannya bahwa mendefinisikan tauhid dengan ifradullah bil ibadah telah cukup, bahwa orang ini benar-benar jaminan telah mewujudkan tauhid yang tiga sekaligus. Bagaimana kemarin? Ikhwan, orang atau ketika para ulama mendefinisikan tauhid dengan ifradullah bil ibadah, dipastikan dia telah mewujudkan tiga tauhid yang dimaksudkan para ulama, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa? Perlu diingat poin-poin penting. Satu, bahwa yang berhak disembah, yang berhak disembah, yang memiliki hak untuk disembah, itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Ini antum pegang dulu. Makanya nanti ketika Allah membantah segala bentuk sesembahan-sesembahan yang batil, sesembahan selain Allah yang bersembahan yang batil, itu penjelasannya itu pasti sekitar antara mereka ini tidak memiliki rububiyah dan memiliki tidak memiliki dan mereka itu tidak memiliki kesempurnaan sifat. Yang berhak disembah adalah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Sehingga ketika seseorang dia menyembah sesuatu, maka keyakinan dia pasti telah masuk bahwa yang dia sembah itu memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Seandainya seseorang dia menyembah dan ternyata yang disembah itu tidak memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat, dipastikan sesembahan yang dia sembah adalah palsu, sembahan yang palsu, yang batil. Kemudian ketika seorang dia telah mengesakan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, maka telah otomatis dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Mustahil, mustahil orang yang telah menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, mustahil. Dia masih punya keyakinan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada yang masih ada yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Seandainya ada yang masih memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat, maka tidak berhak Allah ditauhidkan di dalam masalah ibadah, karena ada yang lainnya yang masih memiliki kesempurnaan sifat dan memiliki rububiyah. Harusnya yang lain juga disembah karena mereka memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Oleh karena itulah, ketika seorang dia telah mengesakan Allah dalam hal ubudiyah, otomatis dia telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat atau kesempurnaan sifat. Demikian. Kemudian yang kedua, ikhwan, poin yang kedua tentang tauhid rububiyah yang perlu kita kembali ingat, hubungan antara rububiyah ke uluhiyah dan uluhiyah ke rububiyah. Hubungan rububiyah ke uluhiyah itu namanya dalilut talazum. Hubungan antara rububiyah ke uluhiyah itu namanya dalilut talazum. Bahwa rububiyah itu dalil yang melazimkan untuk diwujudkannya tauhid uluhiyah. Orang kalau sudah meyakini tentang rububiyah, meyakini Allah pemilik rububiyah, seharusnya melazimkan dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Makanya rububiyah dikatakan dalil talazum, dalil yang melazimkan untuk diwujudkannya uluhiyah. Dengan kata lain, dalil terkuat diwujudkannya tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah, atau tauhid rububiyah adalah dalil terkuat untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah juga, ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembah dirinya, ketika Allah SWT memerintahkan menyembah dirinya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Allah SWT memerintahkan menyembah dirinya, dalilnya adalah Allah satu-satunya pemilik rububiyah. Karena Allah satu-satunya pemilik rububiyah, maka Allah pun memerintahkan manusia menyembah dirinya. Contoh, apa yang sudah kita hafalkan bersama di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu rabb kalian. Sekarang alasannya, kenapa Allah memerintahkan manusia menyembah dirinya? Allah terangkan pada ayat berikutnya bagaimana bunyinya, ikhwan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, Allah adalah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah yang telah menjadikan, yaitu wasama'a bina'an, Allah telah menjadikan langit sebagai bangunan atap. Dan Allah telah menurunkan air hujan kepada kalian. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqalakum, Allah yang telah menjadikan dengan air hujan itu Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka Allah di akhir kalimatnya mengatakan bagaimana, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui? Apa maksudnya? Ayat itu kira-kira, jangan kalian menjadikan Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Terus terangkan kalimat fala taj'alul lay andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian ini telah mengetahui. Gimana kira-kira penjelasannya? Yang mau jelaskan ya kawan, mana enggak daftarnya, mana daftar absennya, mana mana absennya? Yang tanda tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang tanda tangan santri mat ilmi. Iya. Santrinya berapa? 26, 22. Yang masuk 8 berarti kedoroh 8. Gitu maksudnya. Alfitra, mana Alfitra? Gimana? Maksudnya kira-kira gimana? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Rashid, mana Rashid? Jangan kalian tahu. Terus yang fala taj'alu lillahi andadan, bagaimana penjelasannya? Ada yang menyempurnakan ya kawan? Ya. Ya, kalian sudah tahu kalau yang menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan langit sebagai atap, menurunkan air hujan yang menumbuhkan rezeki buat kalian, itu hanya Allah dan tidak ada selain Allah yang melakukan yang seperti itu. Kalau Anda sudah mengetahui itu semuanya adalah perbuatan Allah dan tidak ada selain Allah yang melakukan demikian, maka sembahlah Allah sebagai satu-satunya sembahan. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, karena memang tidak ada selain Allah itu yang melakukan seperti yang Allah lakukan. Oleh karena itu ikhwan fillah, antum melihat lagi ketika Allah SWT membantah semua sesembahan yang batil, itu selalu Allah kaitkan dengan mereka itu tidak memiliki rububiyah, kok disembah. Contoh ayatnya umpamanya ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Ayusyrikuna, apakah mereka itu menyekutukan Allah, ma la yakhluq, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu la yakhluq, tidak mencipta, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan. Bagaimana yang tidak menciptakan bahkan mereka itu makhluk kok disembah? Apa alasannya? Ini bantahan Allah termasuk di antaranya. Atau pertanyaan yang Allah mengandung, pertanyaan Allah mengandung pembatalan, mereka itu tidak berhak untuk disembah karena tidak menciptakan. Yang berhak disembah itu yang menciptakan. Maka ketika Al-Imam Ibnu Katsir Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ya ayyuhan nasu butu rabbakum tadi, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini al-khaliqu li hadhil asya mustahiqun bil ibadah. Sang pencipta segala sesuatu inilah yang berhak disembah. Dengan kata lain, yang tidak menciptakan itu tidak berhak untuk disembah. Antum akan lihat lagi, ketika Allah membatalkan sesembahan selain Allah dengan alasan rububiyah, antum bisa lihat dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am, coba antum buka suratnya. Surat Al-An'am ayat yang ke-59an. Coba dilihat ayatnya. Surat Al-An'am ayat berapa ya kawan? Surat berapa? Ke-6. Terus ayatnya 59an. Coba dibaca bagaimana? Terus bukan itu. Yang bunyinya diantaranya amman khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an. Itu yang awalnya itu. Ada enggak situ? Ada enggak ya kawan? Bawahnya apa itu bawahnya? Awalnya qul alhamdulillah. Yang awalnya qul alhamdulillah itu surat apa itu? Keliru. Suratnya berapa? Surat An-Naml ayat berapa? Iya, surat An-Naml, coba baca. Iya. Iya, itu maksud saya. An-Naml. Terus Mustafa. Allah. Terus ya, Allah kah yang lebih baik atau yang mereka sekutukan? Terus ya, satu, lihat amman khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa ambathna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma tumbitu syajaraha a ilahun ma Allah. Allah bertanya, a ilahun ma Allah, ada enggak ilah selain Allah? Allah katakan, ini siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan hadaiq, yaitu taman-taman yang indah dengan segala aneka macam tamannya, yang kalian tidak pernah bisa menumbuhkan tetumbuhan seindah tanaman yang Allah telah tumbuhkan itu. Bukan kalian yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Apakah memangnya ada sesembahan lain selain Allah? Allah tanyakan. Ada enggak yang mengadakan ini semua selain Allah Ta'ala? Terus berikutnya. Ya, a'ilahun ma'allah. Apa bentuknya setelah Allah katakan ini? Apakah amman ja'alal arda, bagaimana itu? Amman ja'alal arda qarara, siapakah yang menjadikan bumi itu qarar, tenang? Wajala khilala anhara, siapa yang menjadikan di antara bumi itu sungai-sungai? Wajala rawasiya, siapa yang menjadikan pada bumi itu gunung yang menjadi paku pasak yang membuat tenangnya bumi itu? Wajala bainal bahraini hajizan, siapa yang menjadikan antara dua lautan itu seperti ada pembatas yang memisahkan tidak bertemunya antara air asin dengan air tawar, yang seakan-akan ada pembatas yang memisahkan antara dua lautan. Ada enggak ilah selain Allah yang mengadakan seperti itu semuanya itu? Terus. Terus. Ya, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a. Kemudian waja'ala lakumul khala' waja'ala lakumul khala'ifal arda waja'alakum khala'ifal arda. Siapa yang mengabulkan doa orang yang ketika dia terdesak masalah? Kemudian siapakah yang menyikapkan segala keburukan? Siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalaifal arda, yaitu sebagai pemakmur, pengganti, pengisi bumi, pemakmur bumi silih berganti Allah datangkan ini setiap generasi? A ilahun ma Allah. Ada enggak ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala? Lagi. Terus. Amma yahdim fi dhulumatil bahri wal bahri. Terus. Wa ma yursilur riyaha bushram baina yaday rahmatih. Terus. Siapakah yang memberikan petunjuk kepada kalian di kegelapan laut dan darat, di kegelapan darat dan laut? Di kegelapan darat Allah berikan yaitu bintang-bintang, kegelapan laut juga demikian. Allah berikan petunjuk, petunjuk darat ada gunung, petunjuk laut ada bintang-bintang tertentu sehingga orang tahu arah. Apakah ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fillah, ini semuanya pertanyaan-pertanyaan Allah yang berkaitan dengan rububiyah. Kemudian Allah tanya dengan a ilahun ma Allah, artinya bahwa yang berhak untuk dijadikan ilahan ma'budan haqqan itu adalah yang benar-benar memiliki rububiyah. Yang tidak memiliki rububiyah tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika juga memberikan kesimpulan tentang kenapa Allah itu sesembahan yang wajib disembah dan selain Allah sesembahan yang wajib ditinggalkan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak, sedangkan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ini poin yang kedua yang perlu kita pahami, bahwa rububiyah itu adalah dalil yang terkuat untuk menetapkan adanya uluhiyah. Oleh karena itulah seluruh bantahan-bantahan Allah kepada sesembahan yang batil, karena mereka tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Dan kemudian ikhwan, nambah sedikit, istilah tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, sesungguhnya telah terhimpun juga dalam satu ayat. Ada satu ayat yang menghimpun tentang tiga tauhid ini. Antum lihat dalam surat Maryam ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini menghimpun tiga jenis tauhid. Rabbus samawati wal ardi fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samian. Ada enggak? Ketemu enggak? Iya, baca coba. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid apa ya, kawan? Tauhid rububiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini tauhid rububiyah. Allah adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabbnya langit dan bumi, dan Rabbnya apa yang ada di antara langit dan bumi. Fa'budhu wastaghfir li ibadati. Ini tauhid apa? Uluhiyah, sembahlah Allah dan bersabarlah Anda di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samian? Ada enggak yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhidul asma wa sifat. Ada enggak selain Allah yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kesempurnaan yang sama dengan Allah taala? Ini adalah tauhidul asma wa sifat. Sehingga dalam satu ayat ini Allah menghimpun tiga jenis tauhid tersebut. Kemudian ikhwan, poin yang ketiga berkaitan dengan yakni masalah tauhid, hakikat tauhid, yang perlu ingin menjelaskan pada poin atau kaidah yang pertama ini berkaitan hakikat tauhid, bahwa tauhidur rububiyah itu sesungguhnya telah menjadi fitrahnya para hamba. Tauhidur rububiyah itu telah menjadi fitrahnya para hamba. Oleh karena itulah hampir tidak ada semua para rasul, tidak ada semua para rasul yang mendakwai umatnya untuk menetapkan tauhid rububiyah, enggak ada. Semua para nabi dan rasul mereka ajakannya kepada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena kalau tauhid rububiyah itu sudah jadi fitrah mereka. Tetapi para rasul dalam rangka mengajak kepada tauhid uluhiyah ini sering menjadikan tauhid rububiyah menjadi dalil untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Karena memang yang tertuntut itu adalah tauhid uluhiyah, dan mereka terjatuh dalam syirik uluhiyah, sedangkan tauhid rububiyah itu telah menjadi fitrahnya para makhluk. Hampir tidak ada makhluk yang mengingkari dengan setulus-tulusnya tentang rububiyah Allah. Itu hampir tidak yang mengingkarinya, kecuali mimbabil mukabarah, kecuali mimbabil istighbar, kecuali karena dia itu sombong. Mari kita lihat contohnya. Iblis saja, makhluk yang paling kafir dan penggerak kekafiran, maka iblis mengakui dan menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayatnya ikhwan? Ya banyak. Contohnya di antaranya ketika iblis mengatakan, ketika ditanya, ya iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairun minhu, ana khairum minhu, khalaqtani minnar wa khalaqtau mintin. Ya Allah, saya lebih baik daripada iblis. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Lihat bagaimana iblis mengakui Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah sang pencipta. Bahkan ketika iblis mengumumkan untuk menyesatkan semua para manusia tanpa kecuali, apa yang iblis katakan di awalnya? Fabi izzatika la ukhwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan semua anak Adam tanpa kecuali. Iblis mengakui Allah menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh kedua, Fir'aun. Lihat bagaimana Fir'aun zahirnya dia sampai pada perkataan syirik, yaitu menuhankan dirinya sendiri. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ma'alim tulaum min ilahin ghairi, aku tidak melihat, aku tidak tahu ada sesembahan yang layak kalian sembah selain diriku. Ini adalah ungkapan Fir'aun yang telah sampai pada puncak kesombongannya. Tetapi apakah Fir'aun sesungguhnya seperti itu keyakinan hakikinya? Enggak. Allah yang mengatakan sendiri, wastaiqanatha anfusuhum, sesungguhnya hati kecilnya Fir'aun itu betul-betul meyakini bahwasanya apa yang didakwahkan Musa diajak untuk menyembah Allah itu adalah perkara yang hak. Wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka meyakini demikian. Akan tapi kenapa dia menampakkan penentangan hebat kepada Musa? Dzulman wa uluwan. Wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Fir'aun dan koleganya melakukan penentangan terang-terangan, penentangan juhud, mengingkari apa yang didakwahkan Musa. Tetapi sesungguhnya kata Allah, jiwa mereka itu meyakini tentang benarnya apa yang didakwahkan Musa. Lalu kenapa mereka menampakkan penentangan hebat seperti itu? Dzulman wa uluwan, karena kedzaliman yang dia miliki dan keangkuhannya. Sehingga ikhwan, ketika Fir'aun di akhir hayatnya ditenggelamkan Allah di lautan, tinggal teksaknya, kata Fir'aun apa? Hatta idza ghara'ahu al-gharq. Ketika Fir'aun dia tinggal mati tenggelam di lautan, apa yang dia ucapkan ya kawan? Ashadu, gimana? Perkataan Fir'aun. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Perkataan Fir'aun yang tadi akan fillah, hatta idza, hingga ketika Fir'aun itu dia hampir, atau dia hampir mati ditenggelamkan Allah, dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel, saya benar-benar beriman kepada sesembah bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang diimani oleh banu Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk diantara yaitu kaum muslimin. Sehingga Fir'aun dibalik kesombongannya dan dibalik keangkuhannya yang seperti itu, hati kecilnya sesungguhnya mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala pemilik rububiyah. Allah adalah zat yang layak untuk disembah, dan tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah SWT. Pengakuan tentang Allah telah menjadi fitrahnya manusia. Dan ini seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarana nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajah Anda kepada agama yang lurus ini, yang Allah telah menciptakan manusia, Allah telah memfitrahkan manusia di atas agama yang lurus tadi. Fitrahnya manusia adalah mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pernah mengambil sumpah kepada manusia, alastu birabbikum, bukankah aku rob kalian? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami mengakuinya. Sehingga ketika Rasulullah pun katakan tentang manusia, setiap bayi yang lahir, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawitanihi ayunassiranihi ayumajisanihi. Lalu kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, dan tidak mengatakan ayusallimanihi, karena fitrahnya adalah muslim. Fitrahnya adalah dia ya ini ada kecenderungan kepada kebenaran dan kepada tauhid. Tauhid rububiyah sesungguhnya menjadi fitrahnya para manusia. Sampai toh orang yang mereka itu berkeyakinan komunis, orang-orang komunis yang mereka mengatakan tidak percaya dengan Tuhan, satu saat fitrah mereka akan berbicara bahwasanya di luar ini semuanya ada penguasa segala-galanya, dan itulah fitrah manusia. Oleh karena itu, ikhwan fillah, para nabi dan para rasul tidak mengajak pada tauhid rububiyah, tapi mengajak pada tauhid uluhiyah. Kemudian nabi mengingatkan tentang fitrah yang ada pada mereka, yaitu pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sebagai dalil untuk menetapkan, menggugah mereka. Seharusnya konsekuensi logisnya kalau mereka sudah meyakini tauhid rububiyah, harusnya mereka kemudian melakukan mewujudkan tauhid uluhiyah. Ini beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan masalah tauhid rububiyah. Nah, poin yang pertama itu intinya beliau ingin menegaskan, ikhwan, kapan seorang itu dikatakan muwahhid. Ini yang penting. Kaidah yang pertama itu kuncinya antum harus ya ini pegang dulu. Penjelasan beliau ingin menegaskan kapan seorang itu dikatakan muwahhid. Orang tidak akan dikatakan muwahhid kecuali telah menyatukan tiga tauhid yang telah kita jelaskan, atau betul-betul telah mewujudkan tauhidul uluhiyah dengan sebenarnya, baru orang itu dikatakan tauhid. Kalau hanya dia baru berkeyakinan tentang rububiyah Allah, maka belum dikatakan dia bertauhid. Atau juga dia belum dikatakan bertauhid kalau dia belum totalitas menjadikan ubudiyahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti dijelaskan pada kaidah yang kedua. Sekarang kita tinggalkan kaidah yang pertama. Kita masuk pada kaidah yang kedua. Silakan baca. Yang lain? Dam. Mari Dam. Ya, baca. Liqarribuna ilallahi zulfa. Terus ya, dah itu dulu. Kita masuk sekarang ikhwan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua ini, qotibillah, beliau ingin menerangkan kepada kita tentang hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy itu di mana, agar kita ini semakin faham untuk kita melihat juga membandingkan dengan kenyataan muslimin yang ada di zaman kita, bagaimana dengan kenyataan yang ada pada ini masyarakat musyrikin Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kaidah yang pertama ikhwan, beliau telah berusaha untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid itu ada tauhid uluhiyah, sehingga kalau dia baru menetapkan atau meyakini tentang tauhid rububiyah, maka ini belum teranggap dan belum memasukkan mereka ke dalam Islam, maka mereka termasuk orang yang masih diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Quraisy tahu bahwa yang dituntut dari dakwahnya Rasulullah adalah tauhid uluhiyah, sehingga ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak atau menerima ikhwan? Menolak, karena mereka tahu bahwa ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini akan merusak keyakinan yang selama ini telah mereka miliki, walaupun mereka telah meyakini tentang Allah SWT dengan segala rububiyahnya, dengan rububiyah Allah SWT. Pada kaidah yang kedua ini, beliau ingin mengajak kepada kita faham bagaimana hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Perlu kita kembali tegaskan ikhwatibillah rahimanakumullah tentang kondisi kaum musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrik Quraisy itu, satu, dia sudah meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rububiyahnya. Dia telah memiliki keyakinan-keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang harus kita pahami. Sehingga jangan dibayangkan, intinya jangan dibayangkan kalau orang kafir musyrik itu mereka, kalau di negeri kita minta maaf kayak orang PKI yang enggak yakin dengan Allah, enggak. Mereka adalah orang yang telah punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lafaz-lafaz Allah, Allah, Allah itu sudah satu hal yang biasa. Dalam perjanjian Hudaybiyah saja mereka inginnya ketika Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka enggak mau, cukup kalau mau dengan Bismillahi Allahumma. Artinya mereka telah mengenal Allah dalam kebiasaan ucapan dan keyakinan mereka. Yang mereka tidak kenal itu adalah tauhidul uluhiyah. Yang pertama, mereka adalah masyarakat yang telah mengenal Allah dalam hal rububiyah. Satu. Yang kedua, mereka adalah masyarakat yang juga sudah memiliki banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah masyarakat yang sudah memiliki berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh-contoh ibadah yang dimiliki oleh masyarakat Quraisy yang bersama dengan dia memiliki keyakinan tentang Allah dan mereka memiliki berbagai macam-macam ibadah ini, mereka tetap dikatakan kafir musyrik. Di antara contoh-contoh ibadah mereka, satu, haji. Mereka itu adalah kelompok masyarakat yang tiap tahun mereka mengadakan ritual haji, dan orang-orang Quraisy menjadi panitia haji. Dan di depan mata mereka adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, sehingga mereka pun merasa menjadi pewaris agama Nabiullah Ibrahim. Dan haji mereka, ikhwani fillah, ritual haji mereka, talbiyahnya itu hampir sama dengan talbiyah yang kita ucapkan, hanya ada perbedaan sedikit tapi fatal. Labbaika la syarika lak, ya Allah aku sambut seruanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ini tambahnya ini. Tambahnya ini. Kecuali syarikat yang engkau miliki, engkau menguasainya dan mereka tidak menguasaimu, engkau memilikinya dan mereka tidak memilikimu. Sehingga dan tambahan ini diajarkan oleh iblis kepada ini, yaitu Amru bin Luhai yang menjadi pelopor syirik di negeri Arab. Amr bin Luhai itu asalnya seorang ahli ibadah yang dipandang oleh masyarakat, kemudian dia pergi ke Syam, kemudian mereka melihat patung-patung yang disembah di Syam, kemudian mereka pulang mengembangkan budaya syirik di tengah-tengah masyarakat, yaitu Quraisy. Dan kemudian ketika yaitu haji, iblis mengajarkan kepada Amr bin Luhai untuk menambah dengan illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang-orang musyrikin berhaji dengan talbiyah itu, ketika sampai pada kalimat yaitu labbaika la syarika lak, kata Nabi qat cukup sampai situ. Tapi mereka tambah dengan illa syarikan huwalak tamliku huwama malak. Ini adalah talbiyah mereka. Intinya mereka punya ibadah haji, dan walaupun juga sudah bercampur dengan syirik dan bid'ah. Di antara bid'ahnya mereka tawaf dengan telanjang bulat, utom bleteng. Di antara keyakinannya adalah ketika mereka datang dari luar haram, kemudian dia tidak mendapatkan ketika masuk tanah haram itu pakaian halal, maka semua pakaiannya dilucuti sehingga mereka tawaf mending dalam keadaan yaitu telanjang bulat, karena menghormati ya ini Ka'bah yang suci, jangan sampai ada pakaian yang menempel selai benang pun yang dari barang haram, sehingga mending dia lepas total dalam rangka penghormatan kepada ini tanah haram. Ini keyakinan mereka demikian. Baik enggak keyakinannya itu? Baik enggak? Kalau dilihat dari ini, kalau niat dari niatnya baik enggak? Apa niatnya tadi? Untuk menghormati tanah haram, menghormati ini kesucian Ka'bah Baitullah, sehingga dia lepaskan jangan sampai ada yang menempel di tubuhnya itu, yaitu sehelai benang pun yang haram, maka dia copot. Sehingga ibadah itu harus pertama memang betul-betul niatnya baik, tapi tidak cukup dengan niat, caranya pun harus juga ini benar. Mereka punya ibadah haji, ibadah yang telah tercampur dengan syirik dan bid'ah. Contoh yang kedua, mereka juga memiliki amalan doa. Mereka memiliki amalan doa. Bahkan doa mereka itu di saat-saat tertentu betul-betul tulus, hanya total untuk Allah Ta'ala. Ini khususnya pada waktu mereka berada dalam suasana genting, terjepit masalah. Mereka benar-benar sedang dalam keadaan yaitu suasana kepungan bahaya. Wa idza raqibu fil fulki ta'awallaha mukhlishina lautin. Kalau mereka sedang berlayar di lautan, mereka ini betul-betul mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah, Dalam ayat yang lainnya dalam surah Luqman Allah katakan wa idza ghasyau maujun kadzulal. Ketika mereka dikepung ombak dan ombaknya itu kayak gunung sehingga mereka terancam bahaya untuk digulung ombak. Ta'awullah mukhlisina lahuddin, mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Ta'ala. Wa idza massakumudzur, ketika menimpa kepada kalian adzur, yaitu mara bahaya, bahkan saat itu dhalla man tad'una illa iyyah. Semua yang mereka sembah itu lenyap. Lata, Uzza, Manat dan semisalnya itu semuanya lenyap, enggak masuk dalam pikirannya lagi kecuali hanya tinggal Allah yang diharapkan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Itu suasana orang musyrikin. Demikian mereka punya doa yang bahkan sempat dituluskan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kebiasaan puasa. Pada tanggal 10 Muharram itu mereka sudah biasa jadi sebagai hari berpuasa mereka. 10 Asyura. Kemudian juga mereka diantaranya punya ibadah nazar. Di zaman jahiliyah mereka juga punya nazar. Umar bin Khattab ketika telah masuk Islam pernah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, nadartu fil jahiliyah an ataqifa an ataqifa, untuk beritahu ya Rasulullah, aku pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk itikaf semalam di Masjidil Haram. Tunaikan ya Umar. Mereka juga mengenal sesucen ini, kalau mereka itu berhadaf mereka menjauh dari Ka'bah. Junub, apa yang dikatakan junub? Apa junub itu ikhwan? Junub itu makna aslinya adalah menjauh. Sehingga kalau mereka sedang junub, mereka sedang berhadas besar, maka mereka menjauh dari Ka'bah. Mereka juga memiliki amal-amal yang lain-lainnya dari amal ibadah. Sehingga mereka masyarakat yang tidak sekedar hanya mengenal Allah, bahkan mereka masyarakat yang sudah juga memiliki beraneka macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memiliki kecintaan kepada Allah. Wa minan nasi mayyat tahiduna min dunillahi awliya. Wa minan nasi mayyat tahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian manusia yang menjadikan selain Allah sebagai andad, yang mereka mencintai andad itu sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Orang musyrikin juga memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memiliki berbagai macam amal, aneka amal ibadah. Sekarang pertanyaannya, mereka sudah mengenal Allah, Mereka juga memiliki berbagai macam aneka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok masih dikatakan kafir musyrik? Itu kurang apa? Gimana ya, kawan? Kurang apanya? Wong sudah mengenal Allah, mereka juga sudah memiliki banyak ibadah kepada Allah, macam-macam ibadah, kurang apa maneh kok masih dikatakan dia itu kafir musyrik? Gimana? Hah? Yang lainnya? Hah? Iya. Apa yang kurang pada mereka itu, ikhwan? Yang kurang pada mereka itu adalah belum menjadikan ibadahnya itu totalitas hanya untuk Allah Ta'ala. Dan Allah enggak mau. Allah enggak mau. Berapapun ibadah yang telah Anda persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dianggap oleh Allah Anda telah beribadah sebelum Anda totalitas menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Seandainya ibadah itu jumlahnya 100, kemudian Anda telah melakukan ibadah 99 jenis ibadah untuk Allah semuanya, ada satu ibadah yang Anda cabangkan kepada selain Allah Oh, yang satu cabang ini akan meruntuhkan 99 yang telah Anda lakukan sehingga Anda tidak dianggap telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah katakan dalam surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud." Kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Padahal kenyataan mereka punya, mereka menyembah Allah atau enggak, ikhwan? Menyembah Allah, tapi mereka tidak dianggap menyembah Allah karena mereka belum totalitas di dalam memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini faham, ikhwan? Ya, berikutnya sekarang. Kalau mereka itu adalah masyarakat yang sudah meyakini Allah, masyarakat yang juga memiliki aneka macam ibadah kepada Allah, lalu mereka tetap dikatakan kafir musyrik karena belum totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa dan bagaimana bentuk kesyirikan yang mereka lakukan? Apa dan bagaimana bentuk syirik yang mereka lakukan itu? Kita tahu bahwasanya mereka adalah masih menyembah Lata, Uzza, Manat. Mereka menyekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat yang merupakan sesembahan-sesembahan mereka yang paling besar. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kesyirikan mereka terhadap Lata, Uzza, dan Manat? Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan Lata, Uzza, dan Manat? Apakah syiriknya mereka kepada Lata, Uzza, dan Manat itu dengan disertai keyakinan bahwasanya Lata, Uzza, dan Manat memang sesembahan yang berhak disembah, sehingga keyakinan mereka Lata, Uzza, dan Manat ini adalah sesembahan yang juga menciptakan, menghidupkan, mematikan? Bagaimana ya kawan? Sesembahan yang begitu enggak yang mereka yakini? Bahwa Lata, Uzza, dan Manat itu sebagaimana juga Allah yang mereka juga menyembah Allah, yang mereka diyakini juga sebagaimana Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Apakah keyakinan seperti ini juga mereka miliki untuk Lata, Uzza, dan Manat? Pertanyaannya, jawabannya bagaimana? Jawabannya, enggak. Apakah keyakinan orang-orang musyrik yang menyembah Lata, Uzza, dan Manat itu keyakinannya bahwasanya Lata, Uzza, dan Manat itu juga mencipta seperti Allah mencipta, juga menghidupkan seperti Allah menghidupkan, juga memberi rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki, juga mengatur alam semesta kayak Allah mengatur alam semesta? Jawabannya enggak. Kalau mereka tidak punya keyakinan seperti itu, lalu apa bentuk syirik yang mereka lakukan terhadap Lata, Uzza, dan Manat sehingga mereka menyekutukan Allah dengan Lata, Uzza, dan Manat ini? Inilah yang ingin beliau jelaskan pada kaidah yang kedua, supaya kita mengenal hakikat syirik yang dilakukan orang musyrik ini itu kayak apa. Sehingga apakah musyriknya orang musyrik kayak gini juga ada pada sebagian kaum muslimin yang bersyahadat la ilaha illallah. Bentuk syiriknya beliau terangkan tadi, annahum yaqulun, mereka mengatakan mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim, kami tidaklah meminta berdoa kepada sesembahan-sesembahan itu Lata, Uzza, dan Manat. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami bertawajuh, ini bertawajuh menghadapkan diri, menghadapkan hati, yaitu berkonsentrasi menghadapkan jiwa kepada sesembahan-sesembahan itu. Mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbah wasyafa'ah, tidak lain semata-mata tujuannya itu hanya menjadikan apa yang mereka hatinya bertawajuh kepadanya dan berdoa kepadanya itu hanya sekedar sebagai perantara yang akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sedekat-dekatnya hanya untuk mencari kedekatan, illa litolabil qurbah, hanya untuk mencari kedekatan, mencari kedekatan supaya mereka bisa menjadi perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan keyakinan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, dan mereka jadikan perantara untuk mengantarkan supaya dianya bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga bentuk syiriknya itu dalam bentuk menjadikan mereka para hamba ini sebagai wasilah untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Mengangkat makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah, ini adalah hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy. Satu. Yang kedua, dengan itu dan mereka meminta syafaat kepada para sesembahan itu. Mereka meminta syafaat, mereka yakini bisa memberikan syafaat, yang mereka sembah itu akan bisa memberikan syafaat. Inilah bentuk ibadah yang mereka lakukan, yang sehingga dengan itu mereka dikatakan kafir musyrik dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syiriknya itu kayak gitu. Wa dalilul qurbah, lalu beliau sebutkan di antara dalil qurbah, dalil yaitu bahwa syiriknya mereka itu dalam rangka untuk mencari kedekatan, menjadikan makhluk sebagai perantara supaya bisa menjadi wasilah yang mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa dalilnya ikhwan? Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, sesembahan-sesembahan. Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai aulia, sembahan-sembahan. Mana butuhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka menegaskan tidaklah mereka ini menyembah, tidaklah mereka itu beribadah kepada selain Allah tadi kecuali tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali supaya semata-mata mereka itu mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga statusnya itu sekedar sebagai wasilah, mereka bertawasul, mereka berwasilah dengan makhluk itu untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy seperti itu. Sehingga mereka tidak punya keyakinan tentang Lata, Uzza, Manat itu seperti keyakinan mereka tentang Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya. Kalau keyakinan-keyakinan seperti ini sudah mereka yakini, ini semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Adapun mereka dikatakan menyembah Lata, Uzza, Manat ini bentuk sesembahnya apa? Yaitu mereka sembah itu semuanya dengan keyakinan para makhluk yang mereka sembah itu akan bisa membawa, mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu Allah tegaskan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Allah nanti yang akan memutuskan perselisihan di antara mereka, perselisihan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Ahli tauhid meniadakan perantara untuk beribadah kepada Allah. Orang musyrik mengadakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai terjadi perang di dunia ini gara-gara ya ini untuk mempertahankan tauhid dan mempertahankan syirik. Ini perselisihan. Perselisihan ini nanti akan diselesaikan oleh Allah di hari kiamat kelak. Lalu Allah menutup ayatnya dengan kalimat innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang yakni kadzib, pendusta, lagi kafir. Dengan kata lain, menjadikan makhluk sebagai perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah kedustaan atas nama Allah, dan ini perbuatan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa dikatakan dusta? Allah tidak pernah mengadakan syariat mengangkat perantara dari kalangan para makhluk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan seperti ini, hukum yang Allah berikan kepada pelakunya adalah hukum kekafiran. Dia adalah orang yang kafir. Paham ikhwan? Poin yang pertama. Paham? Nah, sekarang bandingkan dengan sebagian muslimin yang datang ke kuburannya para wali, yang mereka di kuburan itu biasanya ya khusyuk, kadang nangis begugu, kemudian dia juga minta-minta kepada isi kubur yang diyakini mereka adalah para wali yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan orang yang datang ke kuburan para wali. Ikhwan fillah, ziarah kubur dalam agama kita ini sesuatu yang masyru', sesuatu yang dibolehkan dan dianjurkan. Fazuruha, silakan Anda berziarah kubur. Tapi tujuan ziarah kubur itu, satu, mendoakan si mayit. Ini manfaatnya untuk dia dan yang diziarahi. Manfaatnya untuk si mayit, dia mendoakan si mayit. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan azabnya, melapangkan kuburnya, mengampuni dosanya, melimpahkan rahmatnya, dan seterusnya. Ini doa untuk mayit. Kemudian manfaat untuk dirinya apa? Tudzakirukumul akhirah, tudzakirukumul maut, mengingatkan kampung akhirat dan mengingatkan kematian. Sehingga kemanfaatan untuk yang ziarah dan kemanfaatan untuk yang diziarahi, ini tujuan orang berziarah kubur itu. Kalau tujuannya seperti itu ikhwan, maka tidak perlu melakukan perjalanan khusus ke kubur-kubur tertentu, apalagi yang dimiliki atau apalagi yang diyakini memiliki keistimewaan khusus tentang kuburan tersebut. Maka berjalan, mengadakan perjalanan secara khusus ke tempat-tempat yang dinilai ritual, ke tempat-tempat itu yang memiliki nilai ritual, ini masuk dalam larangan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh disiapkan bekal untuk melakukan perjalanan jauh kecuali hanya ketiga masjid. Tidak boleh disiapkan kar perjalanan jauh yang bernilai ritual kecuali hanya ketiga tempat, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Aqsa. Sehingga termasuk kebiasaan ziarah ke kuburan-kuburan orang-orang yang mereka dianggap memiliki kelebihan dan kedekatan kepada Allah, ini adalah ziarah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, oleh para salaf, karena sudah masuk ranah bisa syirik, bisa bid'ah, dan keluar dari tujuan berziarah kubur itu sendiri. Alhamdulillah, kalau antum tanya orang yang mereka datang ke kuburan para wali, apa yang mereka lakukan di situ, kemudian antum mengingkari, mengingatkan kalau itu adalah perbuatan syirik, mestinya mereka akan jenggirat, akan menolak, akan mengingkari pengingkaran Anda bahwasanya perbuatan mereka dianggap syirik. Saya datang ke sini itu mas, bukan dalam tidak punya keyakinan untuk nyembah wali kubur ini, enggak. Tapi saya punya keyakinan kalau yang dikubur ini wali yang dekat dengan Allah, sedangkan saya orang yang berlebotan dengan dosa. Seperti sampean mau menghadap ini petinggi, katakanlah presiden atau semisalnya, itu enggak mungkin langsung neranyak ini sampai depannya, itu perlu pakai perantara-perantara orang yang dekat dengan presiden atau bos atau pemimpin. Demikian juga ini saya akan ingin dekat dengan Allah, mungkin saya orang perlepotan dosa ini bisa langsung dekat dengan Allah, maka saya mencari perantara di kalangan para makhluk, dan wali-wali ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhwan jawabnya dengan orang yang punya keyakinan seperti itu? Khawatibillah, pertama untuk mengatakan yang dikubur ini wali itu perlu dalil khusus. Tidak ada orang yang tahu bahwa orang yang mati itu adalah orang yang betul-betul mulia di sisi Allah, kecuali kalau dia dikasih tahu oleh Allah bahwa orang itu orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Memang setiap mukmin, setiap orang yang ahli ibadah, yang kelihatan dirinya adalah waliullah, adalah orang yang mereka dekat dengan Allah. Tetapi kita enggak bisa memastikan secara person takyin orang ini pasti sudah dekat dengan Allah, kecuali ada dalil yang menyebutkan, kayak Abu Bakar Ahlul Jannah, Umar Ahlul Jannah, Ali Ahlul Jannah, Khadijah Ahlul Jannah, dan seterusnya. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh mengklaim secara takyin. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya betul-betul mereka yang ada di kuburan telah waliullah, maka kita pun tidak diperbolehkan untuk kemudian menggantungkan harapan kepada orang yang dalam kubur, walaupun orang dalam kubur itu adalah betul-betul wali. Sebagaimana amaliyah para salaful ummah dan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu semata-mata dalam rangka supaya dalam wali dalam kubur ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan ini persis seperti perbuatan orang musyrik Quraisy yang tidak ada bedanya sama sekali. Justru itulah hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy itu di situ itu. Ikhwan fillah, saya ingin menjelaskan hal ini karena kasus yang seperti ini itu merebak di dunia kaum muslimin, yaitu menjadikan para wali sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah karena diyakini kewaliannya. Yang perbuatan seperti ini sesungguhnya hakikat syiriknya orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan syirkun akbar, syirik yang besar, menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kaidah yang kedua ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kondisi syiriknya orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi. Jangan sampai kita terjebak pada perbuatan yang sama dengan tipuan syaitan, kemudian merasa itu bukan perbuatan syirik karena salah di dalam memahami tauhid. Sehingga termasuk di antara tuntutan tauhid itu tidak menjadikan seorang makhluk pun menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau sekarang ada yang membawakan dalil, wong nyatanya kita diperintahkan Allah untuk mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwalah anda kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah menuju Allah. Kalau orang mendatangkan dalil seperti ayat ini untuk mendalili perbuatan dia yang mengangkat makhluk sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah, dalil ini namanya syubhat. Namanya syubhat. dia mendatangkan dalil untuk membela tentang perbuatan batil yang dia lakukan. Kenapa dikatakan syubhat? Karena ayat ini bukan dalil yang membenarkan perbuatan dia. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan para ulama. Apa maksud? Yaitu wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah yang dimaksudkan dalam itu ikhwan, para ulama menjelaskan, yaitu al-a'mal as-salihat, yaitu amalun salih, al-a'mal at-ta'at, amal-amal ketaatan, sehingga bukan mengangkat makhluk menjadi perantara untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama ikhwati billah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan wasilah ini, di sana ada tawasul yang masyru' dan ada tawasul yang mamnu'. Ada tawasul yang dibolehkan oleh syariat dan ada tawasul yang dilarang oleh syariat. Kemarin telah kita jelaskan apa saja termasuk tawasul yang dibolehkan syariat kemarin, kawan. Satu, tawasul dengan asma Allah al-husna, yaitu menjadikan nama-nama Allah yang baik itu menjadi wasilah yang kita sebut-sebut. Sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, kita bertawasul dengan yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak dalam hadis-hadis Nabi, dicontohkan Nabi bagaimana Nabi berdoa kepada Allah, yang beliau sebelum berdoa mengawali dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa kemarin? Bertawasul dengan amalan saleh. Bertawasul dengan amalan saleh. Seperti kisahnya siapa? Tiga orang yang terjebak di dalam gua. Yang satu dia punya amal saleh birrul walidain. Yang satu punya amal saleh meninggalkan zina. Yang satu punya amal saleh berbuat baik kepada karyawan. Ini amal saleh yang mereka miliki. Suara yang berbakti pada orang tuanya, dia punya kebiasaan kalau dia pulang dari kerja, dia membawa peran sayur susu yang dia berikan untuk orang tuanya. Dia dahulukan orang tuanya sebelum keluarganya. Satu saat dia pulang terlambat, orang tua sudah tertidur, kemudian dia tidak ingin pulang mendahulukan keluarganya dari orang tuanya, maka semalaman dia pegangi gelas itu menunggu orang tuanya bangun, padahal kondisi keluarganya merengek-rengek minta, dan dia tidak turuti karena dia tahu Allah tahu niat dia, dia ingin senantiasa mendahulukan orang tuanya. Ya Allah, kalau amal ini aku lakukan semata karena-Mu, maka bukakan pintu gua, terbuka sedikit tapi belum bisa keluar. Yang kedua adalah orang pemuda yang mereka meninggalkan zina. Dia punya incaran seorang wanita kekasih yang sangat dia cintai, setiap dia ajak berzina dia menolak, sampai satu saat itu datang musim paceklik yang orang kesulitan harta, wanita datang untuk menginginkan harta, laki-laki ini dia pun memberikan harta dengan syarat dia bisa menikmati tubuh si wanita. Yang singkat cerita, ketika dia sudah serahkan hartanya, kemudian dia ingin menikmati tubuh sang wanita, saat ketika ember tinggal masuk sumur, wanita mengatakan ittaqillaha la tufdil khatam illa bihaqqiha, jangan bertakwalah anda kepada Allah, jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka syahwat laki-laki yang sudah memuncak sampai puncak gunung ini dengan kalimat ittaqillaham seakan kemudian seperti gunung yang runtuh langsung lenyap, dan kemudian dia tinggalkan harta dan wanita dia karena Allah taala. Ya Allah, seandainya perbuatan ini aku lakukan semata karena-Mu, maka bukakan pintu gua. pintu gua terbuka, tetapi mereka juga belum bisa keluar. Yang ketiga, dia bertawasul dengan amal soleh, yaitu berbaik dengan karyawan. Dia punya karyawan, suatu saat karyawannya pergi meninggalkan gaji yang belum dibawa, lalu sang bos ini menjadikan gaji karyawan dia kembangkan dengan kambing ternaknya, sampai akhirnya kambing ini berkembang menjadi sak lembah dengan ini penggembalanya. Satu saat datang kembali karyawannya, "Bos, saya akan mengambil uang gaji saya." Kata bos, "Itu gaji kamu sekian, itu yang selembah itu. Jangan engkau menghina kami ya bos. Tidak, uang Anda sudah saya kembangkan menjadi sekian banyak itu." Kemudian semua dikukut tanpa sisa. Kemudian maka kata sang bos, "Ya Allah, seandainya perbuatan ini aku lakukan karenamu, maka bukakan pintu gua." Sampai kemudian Allah bukakan, kemudian mereka bisa keluar semua. Ini namanya bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, bertawasul dengan apa ya kawan? Dengan iman atau dengan tauhid. Rabbana innana sami'na munatiyan yunati lil imani an aminu birabbikum. Ini adalah menyambut iman yang diserukan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian faghfir lana rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Ini adalah doa. Sehingga dia mengawali dengan tauhid, iman yang dia sambut, kemudian baru minta kepada Allah. Ini namanya bertawasul dengan iman dan tauhid. Yang keempat, tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Ini termasuk di antara tawasul-tawasul yang masyru. Adapun tawasul yang mamnu bisa bid'ah, bisa syirik. Yang syirik adalah bertawasul dengan makhluk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengajukan berbagai macam persembahan-persembahan kepada makhluk supaya dia bisa dekat dengan makhluk ini, lalu makhluk ini bisa mengangkat dia, mengangkat hajat-hajatnya menuju kepada Allah Ta'ala. Maka bentuk tawasul yang sepertinya tawasul yang syirik, sebagaimana perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka menjadikan makhluk sebagai wasilah perantara mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang bid'ah adalah bertawasul dengan kebesaran makhluk. Ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, ya Allah, dengan kemuliaan walimu, maka tunaikan hajat-hajatku. Bertawasul seperti ini kata para ulama masuk dalam bentuk tawasul yang bid'ah, menjadikan keagungan makhluk menjadi wasilah perantara untuk yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, ini adalah ini di antara bentuk syiriknya orang musyrikin Quraisy, yaitu mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan. Yang kedua adalah litalabi syafa'ah, dalam rangka untuk meminta syafa'at. Dalam rangka untuk meminta syafa'at. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudharat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula syufa'auna indallah, yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu yang memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah, sehingga mereka minta syafaat kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Maka beliau mulai menjelaskan tentang hakikat syafaat itu kayak apa yang dibolehkan di dalam syariat, bagaimana pembahasan tentang syafaat. Insyaallah akan kita bahas setelah kita istirahat. Kita istirahat dulu ikhwan, insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat, melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan yang sedang kita bahas dari Al-Qa'idul Arba. Demikian, mudah-mudahan nanti selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu.